Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'Amatul Ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah seputar adab yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim, terutama ahlus sunnati wal jamaah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik bapak maupun ibunya. Terkhususkan dengan dalil yang sangat banyak adalah ibunya, karena perjuangan seorang ibu luar biasa. Mulai ketika kita masih berada di kandungannya, bulan pertama sampai bulan ke-9, secara normalnya kita dikandung oleh ibu kita, dirawat, kemudian diberikan makanan-makanan nutrisi yang bergizi agar tidak terjadi keguguran, tidak terjadi perkara yang tidak baik untuk anaknya. Kemudian tidak sampai di situ, begitu kita dilahirkan, tidak langsung dibiarkan begitu saja, disusui, digendong oleh ibu kita, dirawat, kemudian dibesarkan, tumbuh dalam kondisi disayang oleh ibu tadi. Makanya jangan sampai, jangan pernah kita durhaka kepada ibu terutama. Faham ya? Karena apa? Perjuangannya sangat besar ketika melahirkan, itu antara hidup dan mati menurut mereka, barakallahu fiik. Dan memang seperti itu kenyataannya. Menahan rasa sakit, bagaimana ketika mengeluarkan anak atau melahirkan anak, tapi begitu anak sudah besar, durhaka wa iyadu billah. Jangan, barakallahu fiik, sempatkan walaupun semenit dua menit. Kalau seandainya sudah hidup keluarga sendiri, kemudian pisah dari ibunya, pisah dari bapaknya, sempatkan untuk ziarah, berkunjung, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau mereka sudah meninggal, enggak ada waktu lagi sudah. Mumpung mereka masih hidup, masih ada, sempatkan. Jangan pernah seperti orang-orang yang mereka sudah terlanjur hidup dengan kemewahan, akhirnya apa? Cinta dan dunia, lupa dengan keluarganya. Mengasuh orang tuanya saja dia enggak mau. Malah justru orang tuanya diserahkan di panti jompo, bayangkan. Nah, kemudian tidak dirawat, tidak diatur. Paham ya? Padahal ada kesempatan terakhir di situ ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita lihat biar tambah jelas dalil-dalilnya. Halaman yang ke-273. Wa fadlu birrul walidain syahidat bihin nusus asy-syar'iyyah. Dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua telah disaksikan, ditetapkan dalam dalil-dalil syar'i. Fa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, datang dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyal amali ahabbu ila Allah. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah Ta'ala cintai ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling Allah Ta'ala cintai? Qala as-salatu fi waqtiha. Dalam riwayat yang lain, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Tidak menunda-nunda, tidak mengundur-undur, kecuali memang ada nas dalil yang tersendiri, seperti waktu duhur, ketika saat panas yang luar biasa, boleh tunda sampai nah barakallahu fikum cuaca dingin. Paham ya? Sampai keadaannya dingin. Kemudian waktu isya, boleh ditunda. Nah barakallahu fikum, asalkan tidak sampai melebihi waktunya. Nah, seperti itu. Ya mungkin karena ada pertemuan, ada ta'lim, atau mungkin ada nah barakallahu fikum ibadah-ibadah yang lain. Intinya apa? Nah, hukum asalnya salat tepat pada waktunya itulah yang paling Allah Ta'ala cintai. Adapun menyengaja menunda tanpa udur yang syar'i, apalagi meninggalkannya, berbahaya. Paham ya? Bisa menghantarkan kepada apa? Kekufuran. Allahul musta'an. Qultu thumma ayy. Kemudian tanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Thumma ayy. Qala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Amalan dalam agama Islam ini yang paling Allah Ta'ala cintai setelah menegakkan sholat lima waktu tepat pada waktunya, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti di sini tidak mengharuskan antum atau kita ngasih uang tiap hari, enggak harus. Intinya tutur kata yang baik di hadapan mereka, sopan santun, punya budi pekerti, itu udah bagus. Jangan pernah menyakiti dengan ucapan-ucapan atau suara-suara atau gertakan bahkan. Nah, menggertak orang tua enggak boleh. Dengan suara keras saja bikin sakit hati, enggak boleh. Paham ya? Apalagi dengan gertakan. Sebagaimana ayat yang sudah kami sebutkan berulang-ulang itu ya. Na barakallahu fikum wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya apa? Dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Satu. Yang kedua, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Fa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, kemudian jika kedua-duanya orang tua tadi, jika kedua orang tuanya menginjak usia tua, lansia lanjut usia, atau salah satu di antara keduanya, fala taqul lahumu uffin. Jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada mereka berdua ucapan uff, ucapan yang bisa menyakitkan hati. Walaupun bukan lafadznya uff, ucapan yang sifatnya mengejek atau mungkin diperintahkan enggak mau, suruh bantu enggak mau, itu bikin sakit hati orang tua. Kemudian berikutnya apa? Wala tanharhuma. Jangan kalian menggertak keduanya. Paham ya? Ucapan yang menyakitkan aja enggak boleh, apalagi menggertak. Paham ya? Wah, enggak mau misalkan. Itu orang tua. Paham ya? Tanpa orang tua mungkin kita tidak bisa tumbuh besar dengan apa? Pertumbuhan yang baik. Karena orang tua, barakallahu fikum, kedua orang tua itu kaitannya sangat besar dengan anaknya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu mauludin yunadu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih." Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Pada asalnya setiap orang ketika dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya, bayangkan. Menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Karena kaitannya sangat kuat dengan anak tadi. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kita setelah besar durhaka berani sama orang tua. Kalau disuruh bisa bantu ya bantu, bahkan sebelum disuruh pun kita bantu, nawarkan bantuan. Apakah perlu bantuan yang bisa ana lakukan misalnya seperti itu. Karena termasuk nah bentuk kebaikan nanti disebutkan hadis yang apa? Yang lebih besar dari itu. Kita harta kita, kebaikan kita, kita curahkan untuk menebus atau mengimbangi kebaikan orang tua enggak akan bisa. Sampai kapan? Sampai orang tua tersebut dalam kondisi diperbudak, kemudian antum atau kalian atau kita membelinya, baru kita merdekakan. Itu baru bisa menyeimbangi dan juga menyetarai kebaikan orang tua. Paham belum? Jadi enggak perlu kita istilahnya, na'am barakallahu fikum, na'am untuk masalah harta memungkinkan misalkan, enggak usah main perhitungan dengan orang tua. Paham ya? Enggak perlu dihitung-hitung lagi. Bila perlu bantuan, kita punya, bantu. Paham ya? Ketika kondisi mampu, bantu. Paham ya? Karena ketika dulu kita masih kecil, mereka yang merawat. Mereka yang mengatur, mereka yang mendidikan itu. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat lagi dalilnya. Kemudian qultu summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah, rawal Bukhari Muslim. Bayangkan, jihad fi sabilillah tingkatan yang ketiga. Pertama salat tepat pada waktunya. Amalan Islam yang paling Allah tercintai pertama apa? Salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Paham ya? Yang ketiga, jihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Nah, upayakan ini faedah tercatat ya. Karena tiga poin ini menunjukkan bahwasanya apa? jihad ada yang sangat besar memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, itu ada pada poin ketiga, bayangkan. Paham ya? Poin kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan sangat besar. Na barakallahu fikum perkara tersebut. Wa an Abdullah bin Amr anna rajulan qala, dan dari hadisnya Abdullah bin Amr bahwasanya ada salah seorang qala berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ubayyi'uka 'alal hijrah wal jihad." Ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan juga jihad. Qala, "Hal min walidayka ahadun hayyun?" Ini, bayangkan ini. Tanya Rasulullah, "Apakah masih ada salah satu orang tuamu yang hidup?" Datang orang hijrah, datang orang ingin berbaiat kepada Rasulullah untuk hijrah dan jihad. Rasul tanya dulu, "Kamu masih punya orang tua enggak yang masih hidup? Apakah masih ada orang tua yang masih hidup? Orang tuamu?" Qala, "Na'am, kilahuma." Orang tadi mengatakan, "Iya ya Rasulullah, dua-duanya masih hidup." Qala, "Fatabtaghil ajr minallah ta'ala." Qala, "Fatabtaghil ajr minallah?" Apakah kamu ingin mencari pahala dari Allah? Qala, "Na'am." Orang tadi mengatakan iya. Qala, "Farji' ila walidayk wa aksin sohbatahima sohbatahuma." Artinya apa? Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan perbaguslah, perbaiklah kamu dalam bergaul kepada mereka berdua. Bayangkan, enggak diizinkan berangkat jihad karena masih ada orang tua yang hidup. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, rawi Muslim menunjukkan bahwasanya sangat besar ya. Nah, barakallahu fikum, naam amalan yang sangat mulia ini ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena banyak anak-anak zaman sekarang yang jauh dari ilmu, yang enggak paham masalah ilmu agama, rusak mereka. Akhlaknya rusak, moralnya rusak, budi pekertinya sudah enggak ada lagi, berani sama orang tua, nantang bahkan orang tua diajak kelahi gara-gara apa? Enggak dibelikan sepeda motor, enggak dibelikan HP, enggak dibelikan apa yang dia inginkan. Orang tua, bayangkan. Nah, ini bukan sembarangan, bahkan ada yang berani bunuh orang tuanya. Sebabnya apa? Karena keinginan anak tidak dituruti, padahal keinginan yang tidak baik. Bayangkan, hilang moral, hilang akhlak, hilang budi pekerti karena jauhnya dari ilmu. Kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan kita sendiri selama masih punya orang tua harus mencerminkan kepada anak-anak kita bahwasanya birrul walidain adalah wajib. Paham ya? Berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang wajib. Naam. Kita lihat di sini. Wa birrul walidain sababun lidkhulil jannah, masyaallah, bayangkan. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab masuk surga. Ingin masuk surga? Jangan durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua merupakan apa kemarin? Dosa besar yang sangat besar. Bahkan paling besar. Suatu ketika segenap sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Akhirnya apa? Kata Rasulullah alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Al-isyraku billah." Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Itu dosa yang paling besar, dosa besar yang ada. Kemudian apalagi di antaranya? Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan di sini, berbakti kepada kedua orang tua sebab masuk surga. Masya Allah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh." Apa artinya? Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Kilamannya Rasulullah, akhirnya ditanya, "Siapa yang celaka ya Rasulullah?" Qala, "Man adraka walidayhi 'indal kibari ahadihima aw kilahum aw kilahuma tsumma lam yadkhul jannah." Ini. Yaitu orang yang menjumpai kedua orang tuanya ketika di usia tua, lansia, lanjut usia, atau ketika salah satu dari keduanya sudah tua, kemudian orang tersebut justru tidak masuk surga. Maksudnya siapa? Anak tadi loh, enggak masuk surga. Sebabnya apa? Enggak mau berbakti kepada kedua orang tua, enggak mau merawat orang tua, tidak mau memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua. Padahal di usia lansia, lanjut usia, butuh yang namanya bantuan. Pasti itu. Paham ya? Mungkin ngangkat barang atau mungkin butuh hiburan. Orang tua itu ya kalau misalkan kita berpisah, berkeluarga, pisah dari orang tua, walaupun antum enggak ngasih uang, dijenguk aja udah senang. Paham ya? Apalagi ngasih uang, apalagi ngasih makanan. Paham ya? Itu bukan perkara yang diperhitungkan lagi sih, itu sudah. Karena orang tua warakallahu fiik. Nah, itu enggak ada ruginya, antum ngasih banyak pun enggak ada ruginya. Karena apa? Dulu pernah kita diasuhnya mereka. Dulu kita pernah kecil, bayangkan beli ini dibelikan, minta ini dikasih, ketika nangis disusui, bayangkan, ya enggak. Kemudian ketika lagi jenuh kadang diajak untuk berlibur atau mencari hiburan, rekreasi. Kedua orang tua barakallahu fiik, begitu tua sudah mencapai lanjut usia ditinggalkan olehnya, tabillah, jangan pernah. Itu kesempatan terakhir. Ketika orang tua ada lansia lanjut usia, kesempatan yang terakhir. Coba kalau mereka sudah meninggal dunia, apakah sempat untuk binul walidain? Tidak sempat lagi. Hanya doa mungkin, tapi ketemu, berjumpa, melihat senyumnya mereka, melihat senangnya mereka, tidak bisa lagi. Kesempatan barakallahu fiik, jangan pernah kita nah, ketika sudah lanjut usia kemudian ketinggalkan, tidak mau bantu, tidak mau nolong. Mungkin saja itu kesempatan terakhir dia apa? Mau tobat dan kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Walaupun taruhlah mereka belum paham agama, taruhlah mereka belum kenal dakwah salafiyah lah, taruhlah. Tapi mungkin aja di akhir hayatnya, karena sering kita jenguk, sering kita nasihati, sering kita hibur, dia senang. Dan akhirnya apa? Ingin mengenal agama dengan benar. Seperti itu. Nah, ini bagus sekali hadisnya ya. Rawah Muslim wa qala alaihi salatu wassalam, al-walid awsat abwabil jannah. Masya Allah. Orang tua itu adalah apa? Adalah barakallahu fikum, nam pintu surga yang paling tengah. Paham ya? Atau dikatakan apa? Pintu surga yang paling tinggi. Paham ya? Awsat kadang artinya di tengah, ada yang paling tinggi. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, dikhawatirkan sebab masuk neraka. Bayangkan. Karena sebelum masuk surga kan dibuka dulu pintunya. Lah kalau enggak masuk, lah kalau misalkan dibuka atau tidak, walayyadzubillah, kan berbahaya. Rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah bisanadin sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Wa an Muawiyah bin Juhamah bin Jahimah, apanya? Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhuma, anna Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, suatu ketika Jahimah tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Jahimah. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruk. Ya Rasulullah, aku ingin jihad, ingin berangkat perang. Aku datang ke sini minta arahan kepadamu. Faqala, hal laka min ummin? Ini. Tanya Rasulullah. Jadi Muawiyah bin Jahimah ini datang kepada Rasulullah minta apa? Arahan. Dia ingin berangkat jihad, dia ingin berangkat perang. Muawiyah ini. Akhirnya apa? Na barakallahu fikum, atau Jahimahnya ya, bapaknya berarti ya. Na barakallahu fikum, akhirnya tanya, wahai Rasulullah, aku ingin berangkat jihad ikut perang. Aku datang kepadamu minta arahan. Faqala, apakah kamu masih punya ibu? Bayangkan, ibu. Apakah kamu masih punya ibu? Qala, na'am. Kemudian Jahimah mengatakan, iya. Qala, falzamha fa innal jannata 'inda rijliha. Rawahu An-Nasa'i wa Ahmad wa sanan sahih. Senantiasalah kamu bersama ibumu, maksudnya itu berbakti kepada ibumu, karena sesungguhnya surga berada di sisi kakinya. Paham ya? Nanti disebutkan riwayat yang banyak, ada yang dhaif, ada yang sahih. Paham ya? Yang dhaif itu adalah surga di bawah telapak kaki ibu, itu dhaif. Disebutkan dhaiful jami' oleh Syekh Al-Albani rahimatullah alaih. Na'am barakallahu fiik. Ini pun juga na'am lafaz-lafaznya hampir mirip ya. Al-jannah 'inda rijliha. Ini juga walaupun sebagian mensahihkan, tapi tidak jauh beda dengan yang dhaifkan tadi itu. Paham ya? Naam. Yang dhaif sekarang kita baca. Wa fi riwayatin ilzamha fa innal jannata tahta aqdamiha. Berbaktilah kamu kepada ibumu. Senantiasalah kamu bersama ibumu. Berbakti kepadanya, karena sesungguhnya surga di bawah telapak-telapak kaki para ibu. Ini yang dhaif ya. Naam barakallahu fiikum, karena enggak bisa nih dikaitkan ke situ, dalam artian apa? Ya semua butuh amalan. Lah semuanya butuh amalan, cuman hadisnya lemah ini yang dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Paham ya? Naam. Memang Yang paling inti di sini bukan masalah di bawah telapak kakinya ya, berbakti kepada kedua orang tuanya itu. Paham ya? Itulah yang menunjukkan apa sebab masuk surga atau masuk neraka. Kalau enggak berbakti durhaka, neraka ancamannya. Kalau berbakti tidak durhaka, surga balasannya. Naam, seperti itu. Rawahu Nasa'i wa Ahmad bi sanadin sahih. Wa birrul walidain sababun liridallah azza wa jalla. Qala alaihi salatu wassalam, dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebab mendapatkan keridhaan Allah taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadisnya hasan. Ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sukhtihi fi sukhtihima. Wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridha Allah taala itu tergantung dari ridha kedua orang tua. Dan murkanya Allah taala tergantung dari murkanya kedua orang tua. Hadisnya dihasan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Maksudnya bagaimana? Kalau orang tua itu ridha, insyaallah bismillah Allah taala ridha terhadapnya. Paham ya? Kalau orang tua itu murka pada anaknya, dikhawatirkan demikian Allah taala murka pada orang tersebut. Paham ya? Ingat-ingat, berbakti kepada kedua orang tua tidak harus ngasih makanan. Tidak harus antum ngasih uang tiap hari. Tapi apa di antaranya? Tutur kata yang baik, memberikan hiburan kepada kedua orang tua. Taruhlah antum jaraknya jauh di pondok pesantren, walaupun taruhlah dikasih apa? HP tiap hari Jumat, manfaatkan untuk birrul walidain. Telepon kedua orang tua, telepon ibunya, telepon bapaknya. Paham ya? Bagaimana kabarnya? Sehat atau yang semisalnya? Paham ya? Apalagi yang pulang pergi misalkan. Ketika pulang jangan lupa berbakti di rumah dengan apa? Kedua orang tua tadi itu. Bila ibunya atau uminya atau abinya butuh bantuan, dibantu. Caranya gitu. Kesempatan. Mumpung masih hidup, dengar ya. Mumpung masih hidup, kalau udah meninggal, nyesal nanti. Penyesalan itu datangnya bukan di awal tapi di akhir gitu loh ya. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah enggak ada. Dulu kenapa ya kok enggak berbakti ya? Sudah enggak bisa lagi. Mau lihat senyumnya, lihat tertawanya, enggak bisa lagi, udah meninggal. Mumpung masih ada kesempatan barakallahu fiik, jangan pernah disia-siakan. Kita lihat lagi. Wa birrul walidain sababun liziyaratil umur war rizq. Masyaallah. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab ditambahkan umur dan juga rezekinya. Rezekinya semakin bertambah, umurnya juga semakin bertambah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu termasuk apa? Ya mungkin antum rasakan bagaimana ketika antum berbakti dengan kedua orang tua. Insyaallah usaha lancar. Paham ya? Ekonomi pun enggak ada hambatan. Bisa jadi itu sebabnya karena berbakti kepada kedua orang tua. Harus kita yakin itu ya, karena hadisnya sahih. Nah, kita lihat man sarrahu an yamuddalahu fi umrihi an yumaddalahu fi umrihi wa yuzatu fi rizqihi falyabir walidayhi wal yasil rahimah. Masyaallah. Barang siapa yang ingin dia itu senang dibentangkan usia dan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Paham ya? Hati-hati. Menyambung silaturahmi, karena ada orang yang gara-gara masalah dunia dia mutuskan hubungan silaturahmi, enggak mau nelpon ibunya, enggak mau mengunjungi ibunya, padahal rumahnya, jaraknya dia tinggal dekat dengan ibunya, bayangkan itu. Allah musta'an, ada yang seperti itu. Apalagi kalau orangnya sampai menisbahkan kepada ilmu, punya pemahaman, kok ziarah orang tua aja enggak mau. Mengunjungi ibunya aja berat, bayangkan. Allah musta'an, alasannya karena enggak cocok, karena orang tuanya keras, bukan masalah itu. Karena birrul walidain ketika dia berkunjung, semoga lunak hatinya. Paham ya? Nah, pertama, kedua, ya mungkin melalui telepon dulu, komunikasi. Ila nelpon wala kalam wala salam. Berkunjung aja enggak pernah. Ada jarak antara kedua orang tuanya dengan dia tinggal itu dekat. Allah musta'an. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Ini lihat ini. Kalau ingin dipanjangkan usianya, diberi keberkahan dan ditambahkan rezekinya, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahmi. Ingat hadis yang sering anak ulang-ulang, hadisnya siapa? Asma' bintu Abi Bakrin. Orang tuanya ibunya musyrikah, kafirah. Datang ingin menjenguknya. Mengunjungi siapa? Asma' bintu Abi Bakrin. Langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat 'alayya wa hiya musyrikah." Ya Rasulullah, sungguh ibuku datang kepadaku dalam kondisi dia musyrikah. Datang. Apa aslu ummi? Apakah boleh aku menyambung silaturahmi untuk ibuku yang musyrikah tadi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi "Na'am, sini ummak." Iya, sambunglah silaturahmi untuk ibumu. Padahal kafirah. Karena dalam masalah apa? Dunia. Paham ya? Bukan masalah agama. Masalah agama jelas kita ada. Namanya agama Islam itu harga mati sudah. Al-Quran Sunnah harga mati sudah. Tapi ini masalah dunia. Paham ya? Masalah dunia harus ada birrul walidain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Semoga taruhlah mereka masih kafirah dengan perbuatan kita tersebut mendapat petunjuk akhirnya masuk Islam. Seperti itu caranya. Ta'liful qulub. Naam. Wabil walidain sababun li kulli khairin wa sababun li daf'i kulli syarr, masyaallah. Dan berbakti kepada kedua orang tua sebab li kulli khair, sebab untuk semua kebaikan, dan sebab untuk li daf'i kulli syarr, dan sebab untuk dihilangkan, ditolak segala kejelekan. Bayangkan orang kalau berbakti kepada orang tua senang. Anaknya disuruh nurut. Nak, tolong belikan beras, belikan sama dia. Wahai anakku, tolong ambilkan air, ambilkan sama dia. Bukan malah bantah, moh gak mau, lagi asik-asik main game disuruh beli beras. Game ya akhi, game itu apa sudah? Paham ya? Sudah perbuatan sia-sia, gak ada manfaatnya, malah ngelawan orang tua lagi. Allah musta'an, belum game ini, tunggu dulu biar game. Ya kalau game, kalau gak game bagaimana? Untung-untungnya gak mau kan? Upayakan, ingat-ingat, kedua orang tua harus dikondisikan. Dalam artian jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Ingat kisahnya Juraij. Juraij ahli ibadah. Nah, saat itu dia sholat. Dipanggil ibunya, ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij. Dia ummi wa sholati. Dia bingung, ibuku atau sholatku ya. Dia malah sholat dia, padahal sholat sunnah. Dalam kondisi seperti itu para ulama telah menyebutkan, kalau dia dalam kondisi sholat sunnah, dipanggil ibunya, batalkan sholatnya, penuhi panggilan ibu. Juraij tidak. Juraij malah tetap sholat ya. Akhirnya didoakan ibunya dengan doa kejelekan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa kejelekannya? Difitnah dengan seorang wanita penzina. Walaupun Juraij nggak berzina, tapi fitnahnya kan menyebar kemana-mana. Akhirnya tempat ibadahnya dihancurkan karena masyarakat. Gara-gara apa? Juraij awal mula dipanggil, ya Juraij, ummi wa sholati. Maksudnya itu ibuku dan sholatku itu mana yang dahulukan? Dia malah sholat. Sampai beberapa kali itu ya disebutkan meriwayat sampai 3 kali. Setelah itu apa? Ibunya marah, dipanggil-panggil kok enggak jawab. Padahal para ulama telah menjelaskan kalau seandainya Juraij saat itu faham itu salat sunnah, tinggalkan salatnya, penuhi panggilan ibu. Paham ya? Akhirnya ibunya doakan, doa kejelekan, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij kecuali apa? Sudah terfitnah, terfitnah dengan seorang wanita berzina. Difitnah benar. Walaupun Juraij enggak mau berzina, tapi kabar perzinaan ini, paham ya, disebarluaskan, akhirnya masyarakat kena apa? Kena kabar tersebut dan dihancurkan tempat ibadah Juraij. Terfitnah atau tidak? Terfitnah. Dikabulkan doanya? Dikabulkan. Bayangkan, orang tua jangan dilawan. Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di situ adalah doa terdolimi, orang terdolimi. Ibunya merasa terdolimi, manggil-manggil enggak dijawab sama dia. Apalagi ini salat benar salat, apalagi main apa? Game, paham ya? Pojokan ini panggil ibunya diam aja. Nah, kayak khusyuk sholat mana mana game. Allahul musta'an, hindari, hindari ya. Semua perbuatan yang melalaikan atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kemudian ibu kita butuh, tinggalkan perbuatan tadi, lari kepada ibu kita. Nah, barakallahu fiik, atau orang tua kita. Ini bagus sekali dalilnya ya. Wa minal ihsani lil walidain, termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua, satu. Al-it'am wal qiswah wal khidmah wa ijabati da'watihima, masyaallah. Ini perhatikan ini ya. Termasuk bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua, pertama memberi makan dan memberi pakaian dan membantu serta memenuhi panggilannya. Paham ya? Kalau misalkan orang tua sudah tua, kita sudah pisah, sudah berkeluarga sendiri. Kadang-kala kita jenguk, ziarah, kasihlah makanan. Kasihlah pakaian, sarung. Orang tua senang. Apalagi bapak belikan sarung senang. Walaupun mereknya apa? Bukan gajah duduk. Merek apa? Ibnu Affan aja udah senang. Ya enggak? Yang penting antum datang situ udah jenguk, ziarah, senang mereka. Kalau ibu bagaimana? Ibu gampang belikan daster senang udah. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik, itu kalau kondisinya seperti itu. Paham ya? Ngasih makanan, ngasih pakaian, membantu walaupun enggak belikan makanan wala pakaian, membantu. Nah barakallahu fikum, enggak usah panjang lebar, enggak usah istilahnya belikan ini, belikan makanan, buah-buahan atau misalnya datang bawa amplop sudah senang ya. Paham ya? Nah barakallahu fik, datang bawa amplop lumayan. Paham ya? Nah, kalaupun seandainya enggak ada amplop wala syai, datang menjenguk, menziarahi, mengunjungi, menghibur, sudah senang mereka. Masyaallah, apalagi kita dipanggil datang. Yang kedua, atta'atu li awamril walidain, mentaati perintah kedua orang tua. Perintah yang bagaimana ini? Semua perintah atau perintah yang baik saja? Hah? Semua perintah atau perintah yang baik aja? Perintah yang baik aja. Innama ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya pada perkara yang baik saja, tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap zat yang maha kuasa. Enggak boleh kita disuruh belikan apa? Khamr sama bapaknya. Nak, belikan khamr nak. Malam ini malam Ahad, bapakmu mabuk katanya. Dibelikan sama dia anaknya kata alasannya bin walidain. Keliru, perkara maksiat. Paham ya? Bapaknya bilang, "Nak, tolong berikan rokok, Mak. Satu bungkus, Nak. Tak kasih uang 20 ribu sisanya buat jajan," katanya. Berangkat dia belikan rokok bapaknya. Haram enggak? Haram. Jangan ditaati kalau perkara haram. Paham ya? Nah, jadi ketaatan hanya sebatas perkara yang baik saja. Qala alaihi salatu wassalam, "Wa ati walidayk wa in amaraka an takhruj min dunyak fakhruj lahumā." Bayangkan ini. Taatilah kedua orang tuamu. Kalaupun seandainya kedua orang tuamu merintahkan dirimu untuk keluar dari dunia, duniamu, dari kerjaanmu maksudnya, maka keluarlah demi kedua orang tuamu. Banyak masalah dunia, bukan agama yang ada, agama bukan ya, dunia. Wahai anakku, kamu harus keluar dari kerjaanmu. Ya, misalkan itu kerjaan yang batil, kerjaan yang tidak baik, misalkan orang tua nyuruh, lebih baik dia keluar dari kerjaan tersebut untuk kedua orang tua, bayangkan. Ini permisalan, maksudnya begitu besarnya berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau agama, jangan. Keluar agama Islam, jangan mau. Nah, dalilnya kita lewati kan dalam surat Luqman itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksa dirimu untuk berbuat syirik kepadaku dalam kondisi kamu tidak punya burhan, tidak punya ilmu dalam hal tersebut, jangan kamu taat kepada keduanya dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Jadi bisa difahami. Al hadis rawahu Bukhari fil Adab Mufrad, hadis yang tadi kita baca. Bisanadin sahih. Kita ambil dikit lagi. Khabdul janah lahuma wa taklimihima billin. Masya Allah. Termasuk adab berbuat baik kepada kedua orang tua adalah apa? Naam, menundukkan sayap untuk keduanya. Sayap bagaimana maksudnya? Yang enggak sombong di depannya gini. Paham ya? Orang tua ketemu orang tua, tabrak orang tuanya misalkan. Paham ya? Allah musta'an, orang tua sudah lansia, lanjut usia. Jangan gitu, tunduk. Tawadhu, rendah diri gitu ya. Kedua orang tua ketemu ya salaman, dihormati walaupun tidak sampai berlebihan ya. Dan mengajak bicara keduanya dengan lembut dan halus. Assalamualaikum, kaifaluk? Pak, sehat, Pak? Sehat, Ibu? Butuh apa? Butuh uang? Siap misalkan. Atau butuh makanan? Siap. Jadi dengan cara yang halus mengajak bicara. Jangan, "Pak, ini butuh motor, Pak. Butuh HP sekarang zaman teknologi ini," katanya. Ngamuk-ngamuk depan orang tua enggak sopan. Paham ya? Jangan pernah seperti itu ya. Nah, barakallahu fiik. Ini perlu diperhatikan. Menundukkan, merendahkan sayapnya untuk kedua orang tua dan mengajak bicara kedua orang tua dengan lembut dan halus. Lembut dan halus, sopan santun intinya ya. Kalau antum orang Jawa ya, perlu bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Kalau antum orang Sunda, perlu pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Kalau antum orang ya, orang mana saja intinya, mana bahasa yang lembut untuk orang tua, lakukan. Faham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini. Yang keempat, Allah yad'uwahuma bismihima. Ini penting ini. Pak, ini paham ya? Jangan memanggil keduanya dengan namanya keduanya. Walaupun itu termasuk ma'ruf di kalangan orang Arab. Orang Arab itu kadang kalau enggak mengkondisikan dengan adab seperti ini, kadang kalau manggil namanya. Bapaknya Mahmud, Mahmud. Mahmud, kebaluk Mahmud. Bapaknya mana? Paham ya? Ma'ruf itu ya. Nah, ya paling-paling kunyah. Kalau nama hindari. Kunyah Abu Abdullah, kaifaluk ya Abu Abdullah. Walaupun bapaknya enggak masalah. Tapi kalau nama, paham ya? Bapaknya namanya barakallahu fikum Mahmud misalkan. Datang kaifaluk Mahmud. Orang tua manggil namanya. Paham ya? Orang tua ya dipanggil dengan dengan sebutan yang terbaik, mungkin bagi kunyah, kaifaluk ya abi, kaifaluk ya ummi, paham ya? Kaifaluk bagaimana bapakku? Lebih baik daripada menyebut nama. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, namanya siapa kemarin? Bulan Juni Senin Pon. Joni Ponsen. Paham ya? Lahirnya di bulan Juni Senin Pon. Wah, manggilnya bagaimana, John? Orang tua. Jangan seperti itu. Kalau manggil orang tua jangan pakai nama. Bapak, ibu, ya. Allahul musta'an. Ini penting ini ya. Masya Allah sebutan ini ya. Jangan memanggil keduanya dengan namanya. Taruh namanya Pak Ijo atau siapa misalkan. Jangan manggil namanya. Abi, ummi. Paham ya? Contoh aja. Tanpa menyinggung perasaan siapapun ya. Contoh aja. Kalau orang tuanya namanya dan sebut nama pokoknya. Nama ya dikondisikan. Kunyah lah, kunyah. Abu Abdillah, Abu Abdurrahman misalkan. Paham ya? Nama barakallahu fiik. Intinya jangan manggil pakai panggilan nama. Nomor 5. An yamsya khalfahuma. Upayakan kalau bisa berjalan di belakang keduanya. Misalkan kita bareng sama orang tua, kita di belakangnya. Paham ya? Orang tua biar di depan. Termasuk adab juga ternyata ya. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu. Yang keenam, an yarda lahuma ma yarda li nafsih wa yakrah lahuma ma yakrah li nafsih. Hendaknya dia ridha terhadap keduanya sebagaimana dia ridha untuk dirinya. Dan dia benci untuk kedua orang tuanya sebagaimana dia benci kalau menimpa dirinya. Seperti itu. Naam. Nomor 7. An yad'a lahumma bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Penting ini. Mendoakan kedua orang tua dengan ampunan sebagaimana atau setiap kali dia mendoakan untuk dirinya. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah hafal kan? Itu doanya. Antum mendoakan diri antum, orang tua kenal juga. Kena doa di situ. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah hafal itu kan? Itu doanya udah hafal kan, Muhammad? Ayo. Itu. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya kan? Kemudian apa? Berilah kesayangan untuk mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Doa. Paham ya? Jangan sampai lupa mendoakan kedua orang tua ya. Yang ke-8, ikramu asdiqail walidain. Yaitu memuliakan teman-teman kedua orang tua. Kalau kedua orang tua punya teman sudah meninggal dunia, ada saudaranya, ada temannya datang, nah barakallahu fiik, dulu pernah dimuliakan oleh orang tuanya ketika masih hidup, kita muliakan. Paham ya? Karena disebutkan dalam hadis seperti itu. Jadi termasuk kebaikan yang paling baik diantaranya apa? Diantaranya dia memuliakan orang yang dulu pernah dimuliakan oleh orang tuanya ketika masih hidup. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, barakallahu fiik, yang terakhir barakallahu fiik disebut di sini, wa mahma badala al-insan min turuqil bir fa innahu la yujazi haqqahuma. Ini yang disebut ini. Bagaimanapun keadaan seorang itu mencurahkan kebaikan yang ada pada dirinya, curahkan semuanya, diberikan ke orang tua, tidak akan bisa membalasi hak kedua orang tua. Gak bisa membalasi. Orang tua itu luar biasa ya, perjuangannya. Gak bisa kita membalasi kebaikan mereka. Qala alaihi salatu wassalam, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Ruwa Muslim. Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya kecuali kalau dia menjumpai orang tuanya dalam kondisi diperbudak, kemudian dia membelinya, akhirnya dia memerdekakannya. Itu baru bisa. Kalau tidak seperti itu enggak bisa. Paham ya? Walaupun antum ngasih 2M, 3M itu belum ada seberapa. Paham ya? Dibanding apa dulu ketika antum masih kecil. Pernah masuk sumur ditolong orang tua misalkan, dengan seizin Allah masih hidup. Bayangkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak bisa. Harta yang kita curahkan belum ada seberapa. Kalau seperti ini baru menjumpai orang tua diperbudak, kemudian antum beli, setelah itu antum merdekakan, baru bisa. Tapi kan jarang seperti itu. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya mereka haknya sangat besar. Nah, kesimpulannya barakallahu fikum wa hidakumullah, hendaknya kita semuanya senantiasa mengingat dan juga senantiasa menanamkan di benak kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terutama terkhususkan ketika mereka masih hidup. Karena kalau mereka sudah meninggal, enggak ada kesempatan lagi. Bahkan mungkin tidak bisa lagi berbuat kebaikan kecuali hanya doa saja. Nasallaha assalamata fid dunya wal akhirah. Nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamhi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.